الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك بالنهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal surah Al-Muzammil ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya dengan keadaan yang ada pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang berselimut. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Baik, di malam hari karena dingin. Barakallahu fikum, untuk nyenyak, untuk nyaman orang tidur istirahat. Kata Allah Subhanahu wa taala, namanya tidur ma'ruf adalah satu yang merupakan hajatul insan. Tidur adalah satu kebutuhan. Karena seharian mungkin kita lelah, kita letih dari kesibukan duniawiyah dan ukhrawiyah. Kita tetap butuh yang namanya istirahat berupa tidur. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sepanjang malam kita diperintah untuk melakukan doa, rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat saja. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, qumil laila illa qalila, yakni silakan kau melakukan salat malam. Baik. Kecuali sedikit daripadanya, yakni banyak engkau melakukan salat malam, panjangkan waktu melakukan salat malam. Jadi kalau dipresentasikan mungkin 2/3-nya, 2/3-nya. Kalau mungkin orang barakallahu fikum tidur antara isya dengan subuh, boleh orang melakukan sholat malam yang panjang. Baik, mulai dari badai isya sampai subuh, kemudian 2/3-nya dipakai melakukan sholat malam kalau mampu. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, nisfahu, kalau tidak mampu kebanyakan malam Anda melakukan sholat, nisfahu, separuhnya. Jadi misalnya kalau 9, 10, 11, 12 1, 2, 3 ya sekitar 8 jam. Jadi 8 jam orang istirahat tidur misalnya, silakan sholat Tapi kalau lebih banyak, ya, barakallahu fikum, tinggal ini dibagi dua. Jadi 4 jam orang sholat kalau mampu. Awingkus minhu qalila, atau kurang dari separuh Anda melakukan sholat malam. Jadi, ya ini sepertiga. Sepertiganya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjaj bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Wa minal laili, tidak sepanjang malam. Dan tidak setiap malam, ini sepanjang malam, setiap malam Anda diperintah untuk melakukan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alamata yassar. Baik. Yang mudah bagi Anda, dan jangan memaksakan diri sehingga terbengkalai kewajiban-kewajiban yang lainnya. Semisal suatu ketika Umar radhiyallahu taala anhu mendapati ada seorang sahabat tidak hadir di salat subuh yang biasa dia lakukan. Di perjalanan Umar menuju pasar, dia menyempatkan diri untuk bertanya kepada keluarganya. Ini pas ibunya. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Wahai fulana, kenapa kok aku tidak melihat fulana di subuh hari tadi? Tayyib salat berjamaah biasa dia dengan kami. Kenapa dia? Sakitkah atau apa?" Kata ibunya, "Ya Amirul Mukminin, dia salat malam sehingga luput dari salat subuh." Dia salat malam sehingga dia luput dari salat subuh. Kata Umar radhiyallahu taala, "Salat subuhnya 2 rakaat itu lebih bagus daripada salat malamnya." Salat subuhnya 2 rakaat dalam kondisi berjamaah itu lebih bagus daripada salat malamnya. Artinya ditekankan pelaksanaan salat malam, qiyamul lail atau salat tahajud ditekankan sangat. Tapi kewajiban sholat 5 waktu itu lebih ditekankan lagi. Karena kewajiban yang Allah bebankan atas umat ini, pahalanya lebih besar ketimbang yang sunnah-sunnah atau wajib. Barakallahu alaikum. Sholat sunat qabliyah al-fajr, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh saja, itu kata Rasulullah SAW, khairum minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Baik. Salat sunnahnya saja sedemikian rupa hebatnya, apalagi baik, salat subuhnya. 2 rakaat sebelum subuh ini, 2 rakaat sebelum salat subuh, yakni salat sunnah setelah azan. Baik. Dikatakan bahwa salataini rakaataini khafifataini. Ya apa nih? Rakaataini khafifataini apa? 2 rakaat yang sangat ringan. Tidak panjang-panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat ini. Beliau melakukannya hanya membaca Fatihah, kemudian qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua beliau membaca Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad. Baik. Di sini kita diberi pelajaran bahwa menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama. Seandainya ada orang melakukan salat 2 rakaat ini, tapi dia perpanjang, apakah sholatnya tidak sah? Sah sholatnya, tapi tidak mencocoki barakallahu fikum sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita mengusahakan, mengupayakan apa yang dilakukan Rasulullah, itu pula yang kita lakukan. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." hukum salat malam qiyamul lail adalah nafilah. Allah sunnah. Baik. Dan di saat-saat inilah hendaknya kita melakukan salat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Ini waktu sahuran. Kalau di saat sekarang ini jam subuh itu sekitar jam 4. Jam 4 berapa? Jam 4 lewat? 4:30. Baik. 4:30 ya kurang lebih di ya 3:30-nya sampai subuh barakallahu fikum. 1 jam lah. Barakallahu fikum. Sebelum subuh. Itu adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Di sanalah Allah SWT menjanjikan untuk siapa saja yang memohon meminta. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaarak wa ta'ala ila samaa'id dunya." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di hina yabqa tsulutsail akhir. Ketika tinggal tersisa sepertiga malam terakhir. Di setiap malamnya. Tentunya turunnya Allah Subhanahu wa taala di sini dan di yang lainnya. Tabarakallahu bikum yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yad'uni fastajib lahu." Siapa yang memanggil aku maka aku akan memenuhi panggilannya. "May yas'aluni fa'utiha." Siapa gerangan yang meminta maka aku akan beri. Baik. "Wa may yastaghfir li faghfir lahu." Dan siapa yang istighfar, tobat kepada aku, maka aku akan mengampuninya. Barakallahu alaikum. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memanfaatkan waktu ini sebisa mungkin, sepertiga malam terakhir, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, banyak istighfar di akhir-akhir malam sebelum subuh, di waktu sahur. Disitulah kita mengakhiri kehidupan kita per harinya. Karena kehidupan kita 1x24 jam itu berakhir di waktu sahur dan dimulai di waktu subuh. Artinya lembaran kehidupan kita ini kita tutup dengan kebaikan dan kita mulai pula dengan kebaikan. Kita mulai dengan ketaatan, kita akhir pun dengan ketaatan. Terkhusus ketaatan berbentuk taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap lembaran kehidupan kita ini kita tutup dengan istighfar. Sehingga dosa kita terampuni dan tinggallah barakallahu fikum amal saleh kita. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila." Yani lebih dari setengah atau kurang dari setengah. "Aw inqus minhu qalila. Aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila." Baik. Atau "zid 'alayhi," tambahkan lebih dari separuh. Auzid ala nis sampai 2/3. 2/3 waktu malam dipakai untuk melakukan qiyamul lail. Baik. Auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran di salat-salat itu dengan tartil. Dengan tartil. Tartil adalah pembacaan Al-Quran yang paling bagus. Tidak dengan tamtid dan juga tidak dengan hazz. Barakallahu fikum. Tamtid itu kalau dibaca dengan sangat panjang seperti qurra kita. Seperti qurra para pembaca Quran kita. Barakallahu fikum yang enggak tahu siapa yang ma'ruf sekarang ini di Indonesia ini bacaannya seperti misalnya siapa? Muammar. Baik, Muammar dan yang lainnya. Bacaan Quran cuma berapa ayat Baik. Setengah jam. Tamtid dia lakukan sehingga panjang sekali. Padahal cuma satu ayat, dua ayat yang dia baca. Barakallahu fikum. Bukan ini yang diinginkan. Demikian juga pembacaan yang sangat cepat. Baik, bukan yang seperti ini, tapi tertib. Dia baca dengan pelan, bukan pelan sekali. Baik. Sama seperti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Namanya tartil. Berhenti di setiap ayat. Barakallahu fikum. Berhenti di setiap ayat. Tidak sangat cepat sekali barakallahu fikum seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang salat tarawih di bulan Ramadan membaca Fatihah dengan sekali nafas. Tidak berhenti kecuali di ujung surah. Waradhdallin baru berhenti. Dari awal dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Waradhdallin. Tidak seperti ini. Orang diperintahkan untuk mentadabburi. Mentadabburi bacaan-bacaan yang dia baca di dalam sholatnya. Hendaknya dia mengerti, hendaknya dia paham. Membantu dia untuk khusyuk di dalam sholatnya. Baik. Aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Dan lagi engkau membaca Al-Qur'an dengan cara tartil. Baik. Pelan, jelas huruf-hurufnya. Baik. Berhenti di tempat-tempat berhentinya. Ini tartil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada engkau Al-Qur'an ini. Wahai Nabi, wahai Rasul. Qawlan tsaqila, ucapan yang berat, ucapan yang agung. Barakallahu fikum. Yani Al-Quran berisi tentang hukum-hukum, berisi tentang petunjuk. Barakallahu fikum. Sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya shaddu wat'a wa aqwa muqila. Inna nasyiatal lail, sesungguhnya bangun di tengah malam. Baik. Ini sangat besar pengaruhnya terhadap kalbu seseorang. Wa aqwa muqila, dan lebih jelas ucapannya. Baik. Lebih dia bisa memahami apa yang dia baca. Karena orang baru saja bangun dari tidurnya, rehat, tidak ada kesibukan, tidak ada pikiran yang macam-macam, dia bisa fokus dengan bacaannya, jiwanya bisa lebih tenang. Barakallahu fikum. Baik. Dan semesti inilah yang kita lakukan di dalam sholat kita, di semua sholat. Baik. Karena sholat yang penuh dengan kekhusyuan dan ketenangan, tumanina. Inilah yang bisa bermanfaat besar untuk kita. Baik. Bermanfaat besar untuk kita. biasa disebut oleh para ulama kita ta'zim qadri shalah, mengagungkan, memuliakan pelaksanaan salat. Jadi salat itu bukan cuma sekedaran. Barakallahu fikum. Salat itu adalah salat ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak boleh main-main, tidak boleh serampangan, tidak boleh asal-asalan melakukannya. Sesempurna mungkin kita lakukan. Dari wudunya, baik. Baik. Mulai dari wudunya disempurnakan, kemudian salatnya, mulai dari takbirat ihram, tidak banyak gerak, tidak banyak aktivitas. Barakallahu fikum. Khusyuk inilah yang bisa membantu urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat kita. Karena setiap kita memiliki urusan, memiliki masalah yang kita harus selesaikan dan keluar dari barakallahu fikum masalah itu. Maka butuh penopang, pembantu untuk lancarnya urusan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan atas urusan kalian, semua urusan. Baik. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan cara engkau bersabar dan menegakkan salat. Salat yang bermanfaat, yang bisa membantu kita keluar dan menyelesaikan urusan adalah salat yang ditegakkan dengan sempurna tentunya. Baik. Tidak dengan hati yang lalai. Tidak pula melaksanakan salat dalam keadaan abas. Banyak yang dilakukan dari gerakan-gerakan yang tidak butuh dia sesungguhnya melakukannya. Baik. Karena kekhusyuan hati itu bisa menjadikan jasad ini tenang. Paham? Karena orang akan fokus. Kalau orang fokus dengan ucapannya, dengan bacaannya, dengan permohonannya di dalam sholat, maka dia tidak akan peduli dengan apa yang ada pada dia, sehingga dia sangat tenang. Barakallahu fikum. Baik. Amma banyak gerak, banyak ini, banyak itu, maka biasanya pikirannya pun kemana-mana di dalam sholatnya. Baik. Allahu Akbar. Atau menunjukkan tentang malasnya dia. Baik. Atau tidak ihtimamnya dia dalam melakukan sholat. Sholat dengan penuh kemalasan. Lemes. Tidak ada hazm, tidak ada semangat. Padahal orang melakukan salat, Allahu Akbar. Baik. Orang yang sami Allah, lemes kelihatannya. Tidak. Barakallahu fikum. Orang semestinya melakukan salat dalam keadaan penuh semangat. Baik. Didorong oleh kecintaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, munajah dengannya. Baik. Pakaian juga diusahakan, upayakan sebaik mungkin. Karena untuk kita di dunia ini saja, ketika hendak bertemu dengan orang yang kita anggap mulia, barakallahu fikum, atau memiliki kedudukan, tidak akan mungkin kita menghadapnya dalam keadaan asal-asalan. Baik. Dalam keadaan asal-asalan, cuma pakai sekedar pakai kaos dalaman, kemudian sholat. Barakallahu fikum. Sementara kalau dia ketemu dengan, tidak usah yang tinggi-tinggi, Pak Lurah saja, dia mau ketemu dengan Pak Lurah, atau Pak Lurah datang ke rumahnya, tentunya dia menerimanya dengan apa? Dengan pakaian yang sopan. Baik. Bukan cuma sekedar singlet, baju dalaman. Baik. Agar baju yang layak dipakai untuk menerima tamu atau mendatangi orang yang kita anggap mulia. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Salat di tengah malam itu atau di akhir malam, salat qiyamul lail, salat witir, itu lebih kuat, lebih bagus untuk hati seseorang, karena dia sudah tidur dan sudah lepas dari sekian banyak pikiran-pikiran, kesibukan-kesibukan. Wa aqwa muqila, dan ucapannya yang lebih bagus. Barakallahu fikum. Bebas atau terbebas dia dari urusan dunia ketika dia bangun di akhir malam melakukan salat. Dan ini pembiasaan. Barakallahu fikum wa taufiq minallahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah terbiasa bangun di akhir malam akan, walaupun dia tidak pakai alarm, alarmnya sudah ada pada dirinya. Alarm sudah terbiasa, sudah ada pada dirinya. Di waktu dia bangun, dia akan bangun. Agar. Baik. Karena tubuh ini sesuai dengan kebiasaannya. Baik. Sesuai dengan kebiasaan, dan kebiasaan akan menuntut. Badan ini akan menuntut. Barakallahu. Tidur dan bangunnya seseorang di waktu-waktu tertentu itu karena kebiasaan. Biasa tidur di waktu itu, akan tidur di waktu itu. Bangun juga demikian. Sama seperti makan. Makan banyak ya, untuk menguranginya secara drastis, satu yang sangat fatal dan membahayakan. Mau menguranginya silakan. Merubah kebiasaan itu proses. Barakallahu fikum. Itu proses tahapan-tahapan sehingga bisa dia melakukan dengan bagus. Orang terbiasa makan nasi, tidak makan nasi, barakallahu fikum, maka dia akan kesulitan karena tubuhnya sudah terbiasa dengan itu. Ini yang Allah. Jadi salat malam ini sangat, barakallahu fikum, ditekankan, sangat dianjurkan untuk kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya insyaallah banyak perkara-perkara yang terselesaikan. Baik, banyak usaha berhasil dilakukan. Dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sabar dan melakukan salat. Baik. Kita cukupkan sampai sini, kita tutup dengan kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.